Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Faqala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala bayanu anwa'in minasyirkil akbar. Penjelasan tentang beberapa jenis syirik akbar. Syirik itu ada dua macam, ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar itu meniadakan tauhid dan menyebab dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik akbar, syirik besar memiliki macam-macam yang banyak. Telah lewat penjelasan sebagian dari syirik besar tersebut, yaitu syirik yang yumaros dilakukan di sekeliling kubur wali, yaitu berdoa kepada kubur wali atau kepada wali yang sudah mati dan seterusnya. Dan ada beberapa macam yang lain. Di antaranya yang pertama, syirik dalam masalah rasa takut. Takut sebagaimana didefinisikan oleh para ulama adalah tawakkuf, memprediksikan makruhin adanya sesuatu yang tidak disenangi, dan prediksi ini didasarkan amaratin, tanda-tanda yang nilai tanda-tanda ini adalah sangkaan kuat, atau nilai tanda-tanda tersebut adalah yakin. Yakin akan menyebabkan timbulnya sesuatu yang tidak disukai, atau ada tanda-tanda yang ada sangkaan kuat menunjukkan akan terjadinya sesuatu yang tidak disukai. Yang pertama adalah khaufus sirri, adalah rasa takut yang tersembunyi, yaitu itulah rasa takut kepada selain Allah rasa takut kepada berhala, kepada tauhud. Misal tauhud adalah dukun atau orang yang sudah mati, atau orang yang hidup namun di lain tempat, boleh jadi itu jin ataupun manusia. Takut terhadap hal-hal tadi akan menimpakannya dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Hud alaihissalam, ketika mereka berkata kepada Hud, Hud mengatakan kepada Nabi Hud, inna kulu, tidaklah kami katakan tentang dirimu. Di sini in maknanya Nabi, karena setelahnya adalah illa. Tidak ada in, setelahnya illa, maka maknanya Nabi. Tidaklah kami katakan tentang keadaan dirimu, kecuali iktaroka menimpamu ba'du alihatina bisu'in, menimpamu keburukan yang diberikan oleh salah satu sesembahan kami, yaitu maksudnya sesembahan kami itu membuatmu gila karena engkau mencaci makinya, sehingga akhirnya engkau ngomong demikian dan demikian, dan itu cuma igoan saja. Kalau maka perkataan Hud, ini ushidullaha, sesungguhnya aku minta Allah sebagai saksi, washadu, dan saksikanlah, ani bari mimma tusyrikun, aku berlepas diri dengan berbagai berhala yang kalian sekutukan Allah dengannya. Min dunihi, selain Allah, fakiduni, maka lakukanlah maka untuk membunuhku jami'an, kamu semua, kamu dan semua berhala-berhalamu. Thumma la tumdihun, kemudian janganlah engkau tunda-tunda, segera saja. Kataan yang sangat tegas dan menunjukkan tawakal yang sangat-sangat tinggi. Ketika ditakut-takuti oleh kaum, oleh orang musyrik, nanti kalau kamu berbuat demikian, nyaki-maki ini, nanti jin itu akan marah, nyok itu akan marah, ngamuk. Ini jangan salahkan siapa-siapa. Malah dijawab, kamu dan semua jin-jinmu kerahkan, bunuh aku kalau bisa. Jangan ditunda-tunda, jangan sebulan lagi, dua bulan lagi, hari ini juga. Maka mereka menakut-nakuti Nabi Hud dengan keyakinan mereka bahwasanya berhala mereka bisa menimpakan keburukan. Dan dijawab Nabi Hud dengan penuh tawakal yang tinggi. Demikian juga orang-orang musyrik menakut-nakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berhala-berhala mereka. Sebagaimana firman Allah, "Wa yukhawifunaka billadzina min duni." Dan mereka, orang-orang musyrik, menakut-nakutimu billadzina, dengan berbagai berhala. Min duni, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah kita sampaikan, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebut berhala dengan al-lazina. Ini menunjukkan kalau teringat ya, hakikat yang mereka sembah sebenarnya bukanlah patung, namun orang sholat yang hidup yang telah mati. Dan terkadang Allah sebut dengan ma, bagaimana di surat Hud, mimma tusyrikun, untuk menunjukkan dari sisi lahiriah dari apa yang mereka sembah adalah patung dan berhala. Rasa takut ini kepada selain Allah, itulah yang terjadi pada hari ini. Terjadi pada para penyembah kubur dan yang lainnya, dan para penyembah berhala yang lainnya. Mereka merasa takut dengannya, dan mereka menakut-nakuti dengannya orang-orang yang bertauhid. Ketika orang yang bertauhid mengingkari ibadah kepada berhala tersebut dan memerintahkan agar memurnikan ibadah hanya semata untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini semua dimiliki oleh para musyrikin. Mereka takut kepada berhala-berhala mereka, dan mereka menakut-nakuti orang lain dengan bahasanya berhala mereka bisa menimpakan keburukan kepada orang-orang yang ejeknya, mengejek-ejek berhala, menghina berhala. Dan ini kita jumpai ternyata di tempat kita, orang nyembah jin demikian takut dengan jin. Ditambah lagi wayukhawifunaka billadina min duni. Ini bukan hanya orang-orang musyrik secara langsung yang menakut-nakuti, bahkan mereka sekarang pakai media, pakai televisi, ditanamkan agar orang itu takut dengan, ditakut-takuti dengan berhala, dengan jin. Kalau jin itu hebat, bisa juga dilecehkan, juga diganggu. Jin-jin yang disembah selain Allah itu akan bisa mengamuk, akan bisa demikian dan demikian terhadap orang yang melecehkan dan menjelek-jelekannya. Padahal jenis takut semacam ini adalah jenis ibadah yang paling penting, sehingga wajib dimurnikan hanya untuk Allah semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni." Janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kalian kepadaku. In kuntum mukminin. Ini adalah syarat jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Maka syarat menjadi orang yang beriman adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu khaufus sirri, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhshawhum wakhshawni. Yang lain, fala takhshawhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, wakhshawni, takutlah kepadaku. Dan rasa takut ini sudah termasuk kedudukan dalam agama yang paling agung dan paling mulia. Maka siapa yang memberikannya kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dengan syirik akbar wa iyyadz billah. Akan tetapi jika kita cermati keterangan penulis di sini, bisa kita jumpai secara spesifik apa yang dimaksud dengan khaufus sirri. Yang itu hanya boleh untuk Allah dan tidak boleh untuk berhala dan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena di definisi di bagian atas, khaufus sirri huwa dan seterusnya tidak menunjukkan secara jelas di mana bentuk khauf sirr kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, penjelasannya tentang hal ini dijelaskan oleh Syaikh Al-Syekh. Beliau sampaikan yang dimaksud dengan khaufus sirr adalah rasa takut akan terjadinya suatu bencana, satu musibah tanpa ada sebab-sebab yang zahir, tanpa melalui sebab-sebab yang zahir. Sebab-sebab yang nampak, misalnya berkaitan dengan ketakutan pada jin, maka orang kemudian tiba-tiba sakit, kemudian dikomentari oleh orang yang bertauhid, ini tiba-tiba sakit dan orang muslim ini gak tahu apa sebabnya. Nah, padahal sebenarnya ada sebabnya. Lalu dia katakan, "Oh, ini karena kamu ngajak-ngajak jin sesembahan kami." Demikian juga khafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang takut ketika dia bermaksiat kepada Allah, tiba-tiba Allah memberikan hukuman tanpa melalui sebab-sebab yang jelas. Tapi sebuah maksiat langsung pulang-pulang tabrakan. Kayaknya padahal sudah jalannya sudah benar macam-macam. Maka orang itu merasa takut jika dia itu buat maksiat akan terjadi bencana, Allah akan menimpakan kepadanya bencana tanpa melalui asbab yang zahir. Artinya jika dilihat sekilas tidak ada sebabnya, dan atau itu bukan sebab. Wong itu misalnya itu jatuhnya ringan tapi hasilnya parah misalnya, maka orang takut terjadi hal semacam ini, inilah khofuzil yang hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan memberikannya kepada selain Allah adalah syirkun akbar. Kemudian yang kedua, di antara jenis rasa takut adalah seorang meninggalkan apa yang jadi kewajibannya karena takut kepada sebagian orang. Maka ini adalah rasa takut yang hukumnya haram dan statusnya adalah syirik akbar. Dan inilah yang disebutkan dan yang dimaksudkan dalam firman Allah di surat Al-Imran, alladzina qala lahum an-nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Alladzina, yaitu orang-orang yang qala lahumun nasu, manusia berkata kepada mereka, yang di sini anas di sini bentuknya umum namun maksudnya khusus. Ini dalam ilmu usul fikih disebut al-am urida biha al-khas. Disebutkan anas manusia padahal maksudnya satu orang, yaitu seorang yang bernama Nu'aim bin Mas'ud Al-Asja'in. Itu yang dimaksud anas di sini. Kata Nu'aim bin Mas'ud, innan nasa, sesungguhnya manusia, ini sama bentuknya umum tapi maknanya khusus. Yang dimaksud anas yang kedua di sini adalah Abu Sufyan. Anas yang kedua adalah Abu Sufyan. Qad jama'u lakum, telah mengumpulkan pasukan untuk menghabisi kalian, baik orang-orang yang beriman. Maka kata Nu'aim, fakhshawhum, takutlah kalian kepada Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Jangan kalian penuhi tantangan Abu Sufyan. Fazadahum, maka perkataan Nu'aim tersebut menambah orang-orang yang beriman imanan, menambah iman mereka. Waqalu, dan mereka mengatakan, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik tempat kami memasrahkan segala urusan. Ini berkaitan dengan kejadian yang disebut dengan perang Badar Suro. Setelah terjadi perang Uhud, kemudian Nabi pulang ke Madinah, maka Abu Sufyan mengumumkan tantangan. Bukan tantangan, setelah Nabi dan para sahabat pulang, diumumkan tantangan Abu Sufyan, mengumumkan tantangan, mari kita ketemu di Badar untuk yang kedua kalinya. Dan Nu'aim ini menakut-nakuti para sahabat untuk jangan memenuhi tantangan Abu Sufyan. Akhirnya para sahabat keluar bersama Nabi SAW, sampailah mereka di pasar Badar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada Abu Sufyan dan kawan-kawannya, dan Abu Sufyan dan kawan-kawannya malah yang tidak jadi datang. Dan ketika itu bersama para sahabat membawa barang dagangan, akhirnya malah dijual di pasar Badar dan pulang-pulang bawa untung besar. Niatnya datang mau perang, akhirnya jadinya malah dagang. Fangkola bubi nikmat min Allah, maka kembalilah mereka dengan membawa nikmat dari Allah. Artinya kembalilah mereka dari Badar dengan membawa nikmat dari Allah dan karunia, yaitu keselamatan dan keuntungan materi. Lam yamsashum su, sudahlah mereka menimpa mereka keburukan. Tidak ada yang terbunuh, tidak ada yang terluka. Wattaba'u ridwan Allah, dan mereka mengikuti ridha Allah dengan mentaati Allah dan Rasulnya untuk keluar menyambut tantangan Abu Sufyan. Wallahu dzul fadlin 'adzim, dan Allah memiliki karunia yang besar untuk orang-orang yang taat kepadanya. Inna madzalikum, sesungguhnya itu yaitu ucapan Nu'aim tadi, atau orang yang mengucapkan Nu'aim tadi, dia adalah asy-syaitan, setan yang menakut-nakuti kalian, awliya'ahu dengan sekutu-sekutunya, dan kekasih-kekasihnya yaitu orang-orang kafir. Fala takhafuhum, maka jangan kalian takut kepada mereka. Waqafuni, dan takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Maka Nu'aim itu Allah sebut di sini syaitan. Nu'aim itu adalah setan yang menakut-nakuti kalian awliya dengan sesama orang kafir. Takut-takuti kalian, nanti orang kafir akan menghancurkan kalian, menghabisi kalian. Maka orang-orang yang mengendari kaum mukminin untuk berjihad dengan jihad yang benar, itu disebut setan. Ini jihad yang syar'i, namun malah digembosi, ini adalah setan yang menakut-nakuti orang-orang yang beriman dengan wali-walinya. Nah, ini jika para sahabat merasa takut, maka mereka tidak akan melaksanakan perintah Rasul. Mereka akan meninggalkan ketaatan. Maka ini rasa takut yang menyebabkan meninggalkan ketaatan. Dan ini syirik asghar. Dan ini juga adalah rasa takut yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, la yahqiru ahadukum nafsahu, janganlah salah satu kalian menghinakan dirinya sendiri. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah salah satu kami merendahkan, menghinakan dirinya sendiri? siapa yang mau merendahkan dirinya sendiri? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yara amran lillahi alaihi fihi maqal. Dia melihat satu perkara, yaitu maksiat. Dia melihat maksiat lillahi alaihi, menjadi kewajibannya alaihi, menjadi kewajibannya fihi maqal, untuk bicara. Tidak ada yang lain yang bisa bicara untuk mengingatkan maksiat ini kecuali dirinya. Nah, wajib ain atas dirinya untuk bicara. Tsumma la yaqulu fihi. Kemudian dia tidak melakukan nahi muka, tidak bicara. Kalau itu ada kemungkaran yang harus ditinggalkan. Maka Allah Azza wa Jal akan berkata kepadanya pada kiamat nanti, mama aka antakula fiya kaza wa kaza. Apa yang menghalangimu untuk berkata, yaitu melakukan nahi mungkar fiya, karena aku, atau fi kaza wa kaza. Bisa antakula fi kaza wa kaza, untuk berkata dalam masalah ini dan itu. Maka orang tersebut mengatakan, khasyatan nas, ya Allah, aku takut dengan manusia, celaan manusia, komentar manusia. Maka Allah Azza wa Jal berfirman, fa iyaya kunta ahaqa an takhsha, maka kepadaku engkau lebih berhak untuk takut. Seharusnya engkau takut kepadaku, aku yang lebih berhak untuk engkau takut daripada manusia. Itu yang dimaksud menghinakan diri sendiri. Ada kemungkaran, dilihat, lihat sendiri, bukan tajasus, ya, namun lihat, bukan cari-cari, namun memang betul-betul tahu, dan wajib ain untuk bicara, namun tidak bicara karena takut kepada manusia. Kemudian yang ketiga, min anwa'il khawfi, di antara jenis rasa takut adalah rasa takut yang normal dan alami, yaitu rasa takut kepada musuh, binatang buas dan yang lainnya. Maka ini bukanlah rasa takut yang tercela. Bagaimana firman Allah tentang kisah Musa alaihissalam, fa khaja minha, maka Musa keluar dari Mesir khaifan, dengan rasa takut, ya taraqab, dan mengintai-intai sambil tengok kanan tengok kiri, jangan-jangan ada yang ngejar. Maka di sini, meskipun ketika itu Nabi Musa belum jadi nabi, akan tetapi seorang nabi itu terjaga dari syirik. Akan tetapi seorang nabi itu terjaga dari syirik sejak sebelum jadi nabi. Adapun jenis yang pertama, yaitu khaufus sir, maka itu adalah jenis ibadah yang paling agung, yang wajib dimurnikan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula jenis yang kedua, maka itu adalah di antara hak ibadah dan penyempurna ibadah. Makna firman Allah, innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah, artinya adalah itu adalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni, maka janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku. Maka Allah melarang, larangan dari Allah terhadap orang-orang yang beriman untuk merasa takut pada selain Allah. Dan perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman untuk membatasi rasa takut mereka hanya kepada Allah. Maka apabila mereka memurnikan rasa takut dan semua jenis ibadah hanya kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, dan Allah akan beri mereka rasa aman dari segala sesuatu yang mereka takutkan. Dalilnya alaika Allah bika bin abda. Maka orang yang memurnikan segala ibadah di antaranya adalah takut hanya kepada Allah, maka dia adalah hamba Allah. Bukankah Allah adalah zat yang mencukupi semua apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya? Wa yukhawifunaka billadzina min duni. Sedangkan orang-orang musyrik, mereka menakut-nakutimu dengan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim mengatakan di antara tipu daya musuh Allah adalah menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Ditakut-takuti dengan tentara musuh-musuh Allah dan wali-wali atau kekasih-kekasih musuh-musuh Allah, supaya orang beriman tidak berjihad melawan mereka, tidak memerintahkan mereka untuk melakukan yang ma'ruf, tidak melarang mereka dari yang mungkar. Dan Allah ceritakan bahasanya, ini adalah tipu daya setan dan upaya setan untuk menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Dan Allah larang kita untuk takut dengan mereka. Maka semakin kuat iman seorang hamba, maka akan semakin hilang darinya rasa takut kepada wali-wali setan. Dan semakin lemah iman seorang hamba, maka akan semakin kuat rasa takutnya kepada wali-wali setan. Bagaimana semua Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah yang memaklumkan masjid-masjid Allah telah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, membayar zakat, walam yaksha illallah, dan tidak merasa takut kecuali hanya pada Allah. Fa'asa ula'ika ayyakunu minal muhtadi. Maka mudah-mudahan, yaitu artinya pasti, mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dengan surat Az-Zumar ayat 36, maka ayat ini menunjukkan bahasanya Allah mencukupi hambanya. Maka semakin sempurna penghambaan seorang hamba, maka akan semakin sempurna kifayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pencukupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian keterangan Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Tetapi semakin kurang penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin turunlah kifayah pencukupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang tersebut. Selanjutkan, fa'akbar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan bahasanya masjid-masjid Allah tidaklah dimakmurkan kecuali oleh orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, yaitu orang yang beriman dengan hati mereka dan beramal dengan anggota badan mereka, dan memurnikan rasa takut hanya kepada Allah, dan tidak punya rasa takut pada selain Allah. Maka Allah tetapkan untuk orang yang punya sifat semacam ini, inilah orang yang memakmurkan masjid setelah Allah tiadakan dari mereka, setelah Allah meniadakan pemakmuran masjid ini dari orang-orang musyrik. Karena memakmurkan masjid tidaklah mungkin ada kecuali dengan taat, ketaatan dan amal soleh. Dan orang musyrik meskipun dia beramal, maka amalnya kata Allah Subhanahu wa taala kasarat. Bagaikan fatamurgana. Bikiatin. Ya'atin jamak dari qa'in. Qaf alif ain. Maknanya adalah falatin. Yaitu tanah kering yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Yahsabuhu adzam'an. Disangka oleh orang-orang yang kehausan ma'an air. Sampai ketika orang yang kehausan itu datang ke yang dianggap air, lam yajiduhu syai'a, dia tidak menjumpai apapun. Maka demikianlah orang kafir, dia mengira bahwasanya amalnya itu manfaat, namun ketika dia mati dan berjumpa dengan Allah, maka dia tidak menjumpai amalnya itu manfaat baginya. Atau amalnya orang kafir itu karumadin istadat di ari, seperti abu, abu hasil pembakaran masak dengan kayu, nanti akan ada abu. Maka bagikan abu yang istadat di ari, kemudian pada saat itu bertiuplah angin yang kencang. Fi yaumin asif. Di satu hari yang syadid hubub riyah, ya, sangat kencang tiupan anginnya. Memang hari itu angin demikian kencang, dan pada saat kencang-kencangnya, pada saat kencang-kencangnya ini mengenai abu tersebut. Artinya maka jadilah debu dan tidak bisa dimanfaatkan sedikit pun. Dan jika amalan orang kafir adalah seperti itu, maka tidak beramal itu lebih baik daripada beramal namun keadaannya semacam itu. Maka masjid itu tidaklah dimakmurkan dengan pemakmuran yang benar kecuali dengan amal yang saleh. Itu amal yang dibangun di atas ikhlas dan tauhid dan akidah yang benar, yang bersih dari syirik, bersih dari bid'ah, bersih dari khurafat, Ufata adalah cerita yang enak didengar namun bohong. Cerita yang asik didengar namun bohong. Dan bukanlah memakmurkan masjid dengan tin, dengan lumpur, bukan pula dengan diindah-indahkan, bukan pula dengan dibesarkannya bangunan semata, atau bukan pula dengan membangunnya di atas kubur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laknat orang yang melakukan hal tersebut, yaitu membangun masjid di atas kubur. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidaklah merasa takut kecuali kepada Allah. Kata Ibnu Athiyah, yang dimaksud adalah rasa takut karena pengagungan, ibadah dan ketaatan. Bukan semua rasa takut, karena wala muhalata, karena pasti seorang itu merasa takut dengan mahadir duniawiyah, keburukan-keburukan yang bersifat duniawi. Api, ya, takut kita terbakar, air, takut kita basah, binatang buas dan seterusnya. Muawiyah radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, meminta dari Aisyah untuk menuliskan untuknya satu surat di mana Aisyah supaya Aisyah berwasiat untuk Muawiyah dengan surat tersebut, namun jangan panjang-panjang. Minta nasihat, namun jangan panjang-panjang. Itu permintaannya Muawiyah. Tolong saya dinasihati lewat surat, namun jangan panjang-panjang. Akhirnya Aisyah pun melalui surat kepada Muawiyah radhiyallahu anha, yang teksnya sebagai berikut. Ila Muawiyah, ditujukan pada Muawiyah. Salamun alaika. Amma ba'du. Maka ini menunjukkan ucapan salam tidak harus dengan ma'rifah, boleh dengan nakirah. Tidak harus assalamu, salamun boleh. Dan tidak harus kum, bisa juga menyesuaikan dengan domir, alaika, alaiki, alaikuma, atau alaikum. Semuanya boleh. Ada kelonggaran dalam masalah ini. Maka Aisyah menulis surat kepada Muawiyah radhiyallahu anha manasuhu, yang teksnya redaksinya sebagai berikut. Ila Muawiyah, ditujukan kepada Muawiyah, salamun alaika. Amma ba'du. Kita lihat di sini suratnya tidak pakai inalhamdulillah dan seterusnya. Suratnya tidak pakai inalhamdulillah, nahmadu dan seterusnya. Karena inalhamdulillah dan seterusnya itu Nabi pakai untuk muhadharah, untuk ceramah. Sedangkan untuk surah Nabi tidak pernah pakai khutbatul hajah. Untuk surah Nabi tidak pernah pakai khutbatul hajah. Suratnya Nabi kepada Hirqal Heraklius cuma gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man tabi'al huda. Cuma bismillah. Tidak ada khutbatul hajat. Atau membawa khutbatul hajat ke surat, menyurat, itu satu hal yang kurang tepat. Dan kita lihat praktek Aisyah. Suratnya tanpa dimulai khutbatul hajat, cuma isinya salam. Salam terus langsung. Fa ini sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridha Allah." Siapa yang mencari ridha Allah, ridha Allah. Meskipun manusia marah, maka Allah akan cukupi dirinya mukhnatan nazi dari berbagai biaya kebutuhan dengan dari manusia. Dan barang siapa mencari ridha manusia dengan muka Allah, maka Allah serahkan dirinya kepada manusia. Allah tidak mencukupinya. Kemudian ditutup wassalam. Ditutup dengan wassalam singkat. Lihatkanlah Ibnu Aib dalam Hilyah. Lihatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihnya dengan redaksi, sekarang siapa mencari ridha Allah dengan muka manusia, maka Allah ridha padanya dan Allah akan buat manusia ridha padanya. Dan barang siapa yang mencari ridha manusia dengan muka Allah, maka Allah akan murka padanya dan Allah akan buat manusia murka padanya. Dan hadis tadi menunjukkan bahwasanya ilmu bisa didapat dari tulisan. Ilmu bisa didapat dari tulisan, dari surat, dari buku, dan seterusnya. Maka anggapan yang tidak benar yang dimiliki oleh sebagian orang bahasanya ilmu tidak bisa didapatkan dengan dari buku dan tulisan. Bahkan ilmu bisa didapat dari guru dan bisa didapat dari tulisan. Bagaimana guru bisa salah, maka tulisan juga bisa salah. Karena guru pun tidak maksum. Karena ada sebagian orang yang beranggapan, ya kalau ilmunya itu ya, guru, ya maka tidak salah. Jadi kalau ilmunya itu buku, ya maka banyak salah. Maka siapa yang menjamin guru itu maksum? Guru juga manusia biasa yang bisa salah. Jadi, pada satu hal dalam satu kesempatan salah, demikian juga buku. Tidak ada buku yang sempurna, bersih dari kesalahan. Oleh karena itu kita selektif dalam mencari guru dan selektif dalam membaca buku. Dan ada tadi dalil bolehnya lawan jenis berkirim surat Aisyah dengan Muawiyah. Namun ala qadril hajat, sesuai dengan kebutuhan, tidak kemudian ngelantur kemana mana. Maka jika ada seorang laki-laki yang punya kebutuhan dari seorang perempuan atau sebaliknya, asal sesuai dengan kadar kebutuhan dan tidak ngelantur kemana mana, maka hukumnya boleh. Nah, yang jadi masalah ya, melantur dan tidaknya itu prakteknya. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan Aisyah menulis surat kepada Muawiyah dan diriatkan bahasanya Aisyah memarfukkannya, menisbatkannya sebagai sabda Nabi. Barang siapa membuat ridha Allah dengan membuat marah manusia, maka Allah akan cukupi dia dari kebutuhannya terhadap manusia. Maka meskipun manusia marah kepadanya, Allah akan cukupi dia dari kebutuhannya terhadap manusia. Dan barang siapa yang membuat ridha manusia dengan muka Allah, maka manusia tidak akan bisa mencukupinya atau membelanya dari azab Allah sedikitpun. Ini lafaz yang marfu'. Adapun lafaz yang mauquf, perkataan Aisyah, barang siapa membuat ridha Allah dengan muka manusia, maka Allah ridha padanya dan membuat manusia ridha padanya. Dan siapa yang membuat ridha manusia dengan muka Allah, ada hamiduhu minan nasi lahu daman, maka orang yang dulu memujinya akan berubah menjadi orang yang mencelanya. Dan ini adalah pemahaman tentang agama yang paling penting. Karena barang siapa yang membuat ridha Allah dengan muka manusia, maka berarti dia bertakwa kepada Allah dan berarti dia adalah hamba Allah yang saleh. Dan Allah adalah wali bagi orang-orang yang saleh, dan Allah mencukupi hamba-hambanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar dan Allah berikan padanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka Allah akan mencukupinya dari kebutuhannya kepada manusia tanpa diragukan. Adapun semua manusia ridha padanya, maka boleh jadi itu tidak terwujud. Akan tetapi seluruh manusia akan ridha padanya jika mereka bebas dari tendensi-tendensi tertentu. Dan jika telah jelas baginya bahasanya hasil akhir yang baik itu bagi orang-orang yang saleh. Dan barang siapa yang membuat ridha manusia dengan murka Allah, maka manusia tidak akan bisa membelanya dari azab Allah sedikitpun. Sebagaikan orang yang zalim yang akan menggigit jarinya. Adapun orang yang dulu memujinya akan berubah mencelanya, maka itu sering terjadi. Dan ini biasanya terjadi di akhir kejadian, fil akibah. Karena sesungguhnya akibat yang baik, akhir yang baik hanyalah bagi ketakwaan dan tidak terwujud ibtidaan di awal ingda ahwaihim, ketika mereka masih memiliki hawa nafsu. Demikian perkataan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, demikian yang kita pada kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. diperbolehkan seorang ustaz mendengarkan suara santriwatinya dalam rangka hafalan santriwatinya tersebut. Pada asalnya tidak diperkenankan karena apalagi berkaitan dengan bacaan Al-Quran, maka tidak cukup hanya sekedar suara. Kesalahan dalam membaca itu seputar mahfadz dan yang lainnya. Kemudian bagaimanakah bibirnya, bagaimanakah posisi ujung lidah dan seterusnya. Oleh karena itu pada asalnya hal ini tidak dibenarkan. Ada jadwal kuliah yang tersesuaian dengan waktu sholat, apakah sholat dulu ataukah menyelesaikan kuliah terus sholat? Jawabannya, jika memungkinkan untuk sholat terlebih dahulu dan di sana ada jamaah yang jamaah sholat pada waktunya, maka keluar dari ruang kuliah untuk sholat terlebih dahulu itu satu hal yang lebih baik. Tapi jika tidak memungkinkan karena dosennya yang terlalu keras, atau karena situasi yang lain, atau di musola juga tidak ada teman untuk sholat, maka bisa menyelesaikan kuliah terlebih dahulu. Ada ayat yaitu di surat Al-Hajj tentang orang yang beribadah di tepian. Jika diberi nikmat dia taat, jika diberi musibah tidak taat. Saya mengalami hal ini. IP saya turun setelah rajin ngaji, terus jadi saya agak mengurangi ngaji. Apakah saya termasuk golongan orang dalam ayat ini? Jika ngajinya adalah ngaji yang dia kurangi adalah ngaji yang bukan fardu ain, ya, hal ini tidaklah masalah karena ngajinya adalah bukanlah ngaji yang fardu ain. Kecuali kalau ngaji yang dia tinggalkan adalah ngaji yang status hukumnya fardu ain untuk dirinya, maka kita katakan ada kesupaan. Tidak sama kan, tapi ada kesupaan dengan orang semacam itu. Karena orang yang beribadah di tepian ini, ketika dia dapat musibah, dia jadi kafir. Maka tidak sama, akan tapi ada kemiripan, ada kesupaan, ada tersabuk. Maka dilihat pengajian yang mana, apakah pengajiannya adalah yang sunnah untuk dia ataukah satu hal yang wajib untuk dirinya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.